Misale ngene, kowe roh cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti luwe seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ra eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe yo ora keren dibaringi lali kowe. Ini penting kula ngajeni. Kula baleni malih. Sama si apal takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhriju bil maksiyah anil. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena napa maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh. Gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak di anak papa, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi ya katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi dibagi jatah anak ya ana jatah. Cuma wong sing gedhe ndarani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anak ya jek ro. Kelas pirone ya jek. Cara ditakoki, lha kok ora mbok rabi wae, sungkan anakku lho jek ro ta ora. Ije, tapi orang solali rodo iku ngluwe anyar misalnya. Nah, yus ngono iku selama ini kamu kan ya begitu. Saya ingin aku takok. Kue nyebut duit be Allah sedino akeh dia. Akeh duit. Kerja ya demi duit. Ngamuk bojo ya demi duit. Bariku buat tabung. Neng bangono, neng pelisiran lemari ono, neng ketuono. Ucap terhormati duit di mana mana ada yoeling, neng ketu yoeling, seneng lemari yoeling. Bareng duhur pas pergi lali aku cipule wis mentek waktu ni duhur terus kowe tak sih wah berarti menuhankan uang enggak ada seperti ini apa iku wis pirsa nek kita iku dhaif napa kita niku dhaif sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja tapi tidak menjadi kafir tidak menjadi bukan berarti kita tidak cinta Allah dan jadi wong mabuk kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ana wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ana wong ra salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah. Mundekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nek menawa awal untuk hidayat. Nek ki fikih komentar apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lan andene ra tau nekani selawatan ra salat terus jalur hidayate kon dhewe nek menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Dadi kula baleni malih iki, mlane teng mriki, angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli iku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe iku ora ahli neraka, muk liwat cemplung. Tapi ora nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep suar. Swarga, piye-piye kaya putune Nabi Adam, mbah-mbahmu iku ning swarga. Kowe mbun neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga. Dieling-eling kan iki kan wa ammal ladina fasaku fama wa humun nar. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzibi. Niki eling-eling, penting kula aturno. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi di rajam jari sahabat-sahabat Ma'is itu dosa kok gede nih ngono. Nabi duka, umpama tobatnya Ma'is itu ditimbang sama tobatnya orang sak dunia itu jadi duur tobatnya apa? Ma'is mereka ini mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan lewat rajam tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir itu nunjukno nak ini jadi mukmin. Umpama ini kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiang apa? Islam. Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, anggere dosa kafir, anggere dosa kafir. Mulane masyhur ana wong Khawarij ketemu wong alim. Wong alime tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir? Ya kafir ya. Bareng wae salat. Ayo salat. Gak salat kafir, salat bareng. Akhire yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhire mikir Khawarij, iya ya. Itu wong Khawarij saking gobloke, wong darani wong iku kafir, tetap dikon mana ada orang kafir wajib sholat aneh tuh orang Khawarij itu aneh aku goblok mau kenapa goblok mereka khusyuk mereka khusyuk yang kasus yang dunia ilmu khusyuk aku kasus aku tidak tahu mikir bagaimana informasi aku setuju jadi kayak

Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gedhe mukfasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula aturno mergo sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani anger wong mukmin dosa gedhe berarti dadi napa kafir. Berarti sak dunya iku kafir kabeh. Mergo ora ana wong ora tau dosa napa gedhe. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gedhe. Nak kodok zuhur kan dosane gedhe ngenteni enteke wektu napa asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni enteke wektu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nak kodok subuh gersrengenge metu wis niku oleh dipateni nek cara hoke. Nah tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok iya to. Wong seminggu do kodok ping pindho ping telu. Ora kok setahun pisan. Kowe kodok mirah yen dhisik mondok, ora iku kowe. Eh? Saking kok lali. Iki nek cara hoke halal darah. Yo entek nek umat Islam kok. Lan khawarit iku madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarit syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarit. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dhewe Imam Nawawi jek muni kuwi perang mbek sapa ambek wong Islam. Donald Trump umpama perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarit nak perang mbek kuwe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita jek darani kita iku Islam. Wong khawarit nak perang mbek wong Islam darani perang mbek ane abot-abot dicobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Ngene disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Jadi gedhe-gedhene kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gedhe meneh wong bodoh ahli ibadah. Mergo mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya nanti rasa aku biyong nyatane saiki gubernure wedok misalnya. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut iku sapa kowe salat ya ora dipimpin wong wedok ya lah apa syukur apa mbok pikir nemen-nemen. Ben aku wis lakone donya. Bingung kok wis donya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarit tak warai iki nek dadi khawarit. Kowe kan wis do iso kan do di utek khawarit. Khawarit carane mikir ngene. Mulane iki aja geman iki. Kados LSM LSM sing ora tau ngaji, ora pati tau salat iku aja mbon. Khawarij itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu enggak dikasih. Umar ya enggak dikasih, Ali enggak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100 ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, iku Mabenal Jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4000. Ning Mekah kan ada dua gunung kecil, iku wedhus antarane ning kandange iku diputeri napa gunung iku spek cung. Singkat cerita ada wong Khawarij, niku salat terus. Bathuke yo ngecap. Lah yo jogo ngecap wong liya, bathuke yo ngecap. Nggih jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong Khawarij iku ya jenggoten. Tugale jawaban nggih sunah Rasul, tapi aja terlalu bangga sing jawaban ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Jawaban. Mulane ibadah biasa enake nek meyakini jawaban sunat ya jawaban, nek meyakini jenggot sunat ya sun. Ya jenggoten ae, tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah, tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban ya. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa pe? Napa ibadah ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya. Wah aneh wong-wong zaman akhir. Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus sing ra minyakan. Ora oleh moro masjid ora minyakan. Lha kowe minyakan lagi pirang dino. Napa minyakan wae. Dadi mbok yo dilatih to nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat, sholat terus. Bareng krungono pembagian tidak adil, protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad iqdil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih

Lha itu nubuah-nubuah beda be LSM. Nek cara kowe pikiranmu kan sing nulung suwe ya kudu entokake iku pikiran borju wis pikiran kapitalis. Berarti ke nulung nabi transaksional. Nek nulungi suwe entuke. Bocah kok gobloke ngono. Nubuah iku ora ngono, justru wis nulung suwe nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis jaya kowe njaluk berarti statusmu iku pentomak Allah dan rasul. Pengatok Allah dan rasul. Kowe seneng dhewe pangkat ngono. Wong asor nuwange sing pun boten-boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Mumpung kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku kowe mbok mandi mbok ora ya ora ro. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa salat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbok Allah ora diparingi suke. Mergo Allah iku seneng. Seneng roh sujud kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha, suke. Bocah kok gobloke ngono. Wah sangel-angel Islam no kuwi angel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Nah Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih nggih. Wong ku dilatih pikiran nubuah. Nu kan masyhur. Hadis niku masyhur nggih. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu itu Nabi dengar. Masyhur. Terus Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Khadira-khadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh enggak komentar apa-apa. Itu ada satu dua yang masih muda Nabi ampun dipenggalih jenenge wis mulai wedi. Terus kowe ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhire. Niku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi niku wong Ansor kok jenengan kalahno. Jenengan disikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus jare Nabi ku, ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulih, tak kei unta bar mulih, jeneng butuhe dhuwit, bareng tak kei dhuwit. Mulih nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar takeki dhuwitmu, oleh takeki dhuwitmu. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe mulai di wedhus mbok nggawa aku. Wah, kowe mulai jenengan nangis ngempun kakekno kabeh Nabi. Akhire Kanjeng Nabi digawa mulai tiang Ansor Moro Putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikeki dhuwitmu, oleh dikeki wedhusmu. Lah untuk wedhus kok mulai, mesti ini mulai nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai dhewe candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikeki mangan. Candaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bar mangan kan mulai. Candalem awor kiai ini terus entuk elmune entuk mulangi. Mestine luweh ri to. Wong-wong entuk daging lah kowe entuk kiai ini mulang. Lha iku nubuah. Napa? Wah akhirnya wah ancur no wangis rodina ya mereka Nabi kayak perbandingan mereka sausai tak kayak wedus sapi ku mulai kue mulai ku gawa aku moro Medina watarjiu na antum biri khaliku ma'a Rasulillah no wangis wong ancur masyur hadis terus ketika wong ancur nangis terus Nabi dawuh sing terkenal al mahya mahyakum wal mamat mamatukum aku rip sing rumat ya kue aku mati ya war kue terus Nabi kundur tengguti Medina wong-wong Mekah wis cowek bantuk sapi wedus. Lah wong-wong iku menawa sing terus akhire nglairno wong-wong sing gedhing kita, mulane aja kaget. Lah nek ana wong Mekah kok ora nduk Islam ora pati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi iki sensitif, tapi tak omongno ya bener dadi. Ya bener wong Mekah tapi turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil Ansor wa abna'al Ansor wa abna'il Ansor mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane sebut Zakaria napa Al-Ansori, Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-Ansori, Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung-nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalen? Tuh teko eleke ngono. Itu ndak heroik napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sajane misalnya aku meniru Nabi Mustofa misalnya loyal be aku ora ngarah tak kei apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. problemnya dia ini nak ditulung dia mati. Jadi yang mestinya aku turun pangkat, songkok nulung kok jadi ditulung. Mulanya aku dune kiai, aku mediti wong sing sering nulung ben heroik terus aku dune. Tapi kiai zaman akhir penurun Nabi Rawa, waduh, iku imane pas-pasan. Kene ya soleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong enak berdikei yo males ngekek. Ya akhire yo terus produk transaksi ya alus dagang ngono ae dadi. Dadi koyo wong buwa wak marung alus. Kowe salam tempel 50.000 pai mangan rong piring. Mumo marung ya sak mono entek. Mulane jare wong tekan resepsi jare marung apa? Ya marung alus ae kan. Lah iku ora marung alus ping kowe ngekek 50.000 bareng mangane ra enak tanduk ben padha 50.000. Dadi mulane ngaji ki. Ngaji ku ben roh logika nubuah. Napa logika napa? Dadi kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune jek roh silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden, menteri, aku putu Sudirman, aku putu iki-iki. Wong mbah-mbahe nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Tibal nopo, Bali misalnya bayar roh angan mas Leo Chong, Chong aku iba be Indonesia ngekei, kui kok amen nuntut tentu iku sanat konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir, nopo, mesti ini tuh naif. Tapi ya kepiye ke zaman akhir. Tapi kita yang toleransi, atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya, ya akhirnya nganggu dalil lumayan zaman nopo, zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Iku hebatnya Abu Bakar Umar ra tau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga dadi Ansarullah warasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifa donya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Putih Madinah itu kan ninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu, dulu saya tinggal demi Allah, kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah, sudah itu milik Allah. Kula balen wale, orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah. Terus belo sinten? Kanjeng Nabi. Sause Fatu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalekno ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah, kita malu menerima lagi. Cara kue balik, alhamdulillah ijek utuh. Wancen ora bakat soleh, bakat kapitalis no? Wong ora bakat soleh ku ribet. Tapi zaman akhir ngono ku ya wis pantes. Tapi kula mau cerita teng jenengan, kowe aja geman nganggo utek waris. Utek waris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Nak panjen rezekiku lho untuk rezeki nak ora ya ora pokoke klate agame ku ikhlas. Aja transaksi. Ana. Dadi ra oleh misale dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Ruhin luwes suwe ngaji terus luwe berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikmu ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarife wakaf seperti qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Masjid, iya nak layak, nak layak repot cuma ya lumayan, tiba sing ambisi sing ora tau wakaf ya ngono to. Tapi yo ana mbah ikhlas kok butune. Saiki mbah-mbahmu bela Indonesia, mbah-mbahku yo pahlawan, buyut mbah-mbahmu kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbah mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok, mungkin ribuan jutaan sing rumangsamu sing ngusir londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara piro yo jomblo piro, enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir londo mau uang 200 ayo. Ada sing mbok Fatih kayak uang 200 dok. Ayo jawab sih. Sing ditulis pahlawan nasional mbok piro? Ono 200. Enggak ada. Iso gak uang 200 sing ngusir londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kayak kudu bangga, bang. Kurang itu kudu bangga. Kemungkinan ada loro. Nak rabam pahlawan ikhlas, cuma jangan balari lodo. Yus, yus kemungkinan ada loro ikut tau. Tapi nak delok kayak tetap soleh, gue jalalan ngalor gitu loh. Mesti sing pahlawan. Nanti darah lodo mesti orang ngaji jalalan. Yakin ya. Yus ngono ae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ra usah kumaluhur, gak mungkin bae tok sing mboten mungkin. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu ndak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom, ampun jenengan tokoh teng mriki mawon. Akhirnya sing iku mau dibom, gak ada catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luwe dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula suwun kula sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun ke anak bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alimku jarang ngoleno anake sering dolan ning alumni. Meskipun ya jaga silaturahim, tapi gak boleh sering-sering. Karena tadi, kadang alumni dadak nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak ora sama sekali, kok pedot silaturahim. Akhirnya dengan aja, nak ditegir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi enggak. Tidak serius, pasti tidak serius, karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak ra dolan kok pedot silatur rohim. Makanya kaya-kaya alim surip alam, ya yes. Takdir ketemu-ketemu orang, ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus majub nung pertemuan ini itu jarang. Saya ini orang kabeh diorganisasi. Umat sakmene peng piro, susu wani piro. Itu mbok gedingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Ya rasa kita meneng ae susah apa? Wong kowe ora ana wong kepengin roh komentarmu kok kowe. Komentar. Kan ndak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik ya heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku islame lagi, jaluke iku dhuwit, hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepengine unta bar tak kei unta iku mulai umpama kepengine aku, tak kei unta mboten kowe nawar jenengan kok mbah lah mbokai. Ora kan bar tak kei unta mulai. Turun ya Rasulullah mulai. Tak kei wedhus, matur nuwun ya Rasulullah mulai. Umpama kepengine aku ra awor aku, bar tak kei wedhus. Mulai. Sakira wong Ansor nangis. Iku kula sing mangan dhewe Nabi. Amatardo na ayarji annasu fisyati warja'ir wa atarjiuna antum bi rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggowo aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kowe, mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Bareng kowe. Sakhire sakniki tiyang Madinah iku sugih mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi disareane Mekah tuntas Madinah. Karena enggak ada rukun haji yang teng pundi? Madinah. Wong ora Madinah murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa piye saiki Madinah anak turune wong Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khase wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kuwe urip ora iso bales jasa. Kayak wali songo, mulanya jari bapak nak dawuh, bapak itu sering guyon gitu. Wali ku keramat, lah kok sakit pak, wis mati ya keramat. Lah iya, Sunan Bonang, sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut, iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh, baru kae sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo wong. Nanti wali ora keramat piye? Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, ha? Wiku uripi wong piro eh? Wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora kramat. Wis mati, wis kapundhut iki. Nguripi sing urip. Kuwi cek urip. Ya aja terus. Mulane wong iku ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuhan, berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestine bangga itu kalau memberi aliyadul ulia khairun minal yati sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulia. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedus, dapat Nabi tidak ingin, malah hati kayak iblis wong Ansor. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dapat meneh toma. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa, ngene iku jare radil wong sing kangelan kok ora entu. Lah nek tidak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek-utek. Mereka bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir, alhamdulillah surat ngguri kok pager malah enak kok repot apa? Kok repot masjid gini kulo ini wakofi buyut-buyut kulo ya jarang imam buat nanti malah tapi kulo ijek penasihat itu soal uni-uni ini ya cara kulo memang harus dilatih seperti itu meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus ya harus begitu ya juanti tapi ya jeling-eling nah jeling-eling biaya-biaya yang darani wakof itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakofkan karena darani wakfun itu mandek hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus nah, kok jeling-eling sampai putune itu mbak ikhlas kok putune nah ini rabaro kakili dunia ini kocar kacir urip loro kabel kelakuan kok ngono mbak ikhlas kok dibatal loh bayi wis mati, ikhlasnya kan wis sukses, mau wis mati. Kabeh dibatalono. Putune wae apa-apane. Mane kula suwun nggih, kok dilate. Mulane dewe ulama-ulama dhisik nak ngandani sampe terpaksa nganggo ngentikan elek. Ikhlas upi, anggap wae kaya ngising berlali. Sampai seperti saking mangkele didik ikhlas ben mati ku wong amal anggap wae kaya wong ngising bar iku. Lali. Nak Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye jar? Al ahmak fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh ya iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit usi wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus nang ngekeki neh, wong eling nak bar ngekeki wingi. Melane bener santri-santri sing penting. Bareng kodho, Pak aku wes eling. Wingi bar tak wes eling. Ngamal kok eling le, Pak. Ngamal iku kesunatane lali. Eling anak bar meseli, akhirnya gak meseli mana wong isek. Jare anak empak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas ku alamate lali. Tapi jare bapak, tapi lali ya alamat pikun. Yo ora ono bare. Te kula suwun nggih ampun ngantos dados tiyang napa? Khawari. Wong khawari itu pokoke kabeh ku ditransaksionalno. Nak tiyang nubuah niku mboten. Nubuah nglakoni amal saleh ku seneng. Lan kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula niku bolak-balik nyelesekno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoki sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngerasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumah. Anake sing rang rumah kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ku ibuke iku ibadah, insyaallah. Nyimpen poin. Yo to. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak entuk omah induk. Iku ya jajal, iku ngamal soleh tak nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ya. Nyimpen poin. Lah lucune bareng tok omah darane sing rumah ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ayo hitung ambek Kifuat sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja pira-pira? 1,5 juta ya. Pinten? Gas kaya 1 juta sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk dik pira? Enggak jawab ya. 18 juta ping telu ping telung tahun pinten 54 juta ngerumat telung tahun itu nak dikne untuk opah mau 54 juta untuk omah induk regane 200 juta berarti itu orang terus dulure sepakat mergo dikne sing ngerumat ngono juga ngerosok paling rumat boe padahal badi pirom mestinya dikne ikhlas kode dulur-dulur lo soal ngurmatku ibadah dek donya tetap dibagi waris sesuai faraid lidzakari misu hadil tapi sampean sing ngurmat gak aku ikhlas selesai kan wah iku bagus nang ngono rata-rata ora ditung poin yakin raine ngono iku ya lha kula bolak-balik nyelesekno kula yo bingung ngoten lha lho Gus kula sing ngurmat mosok padha mbek sing gak ngurmat ayo puri sing ngurmat mbek sing gak ngurmat ora padha yo meniko lha kok jenengan bagi tetap faraid lha jeneng hukume pangeran ngono yo meniko ngono. Lah jenengan kok bingung no? Bingung no iku kowe ora kok aku mriku. Wong bar ngamal kok getu nang mriku. Iku bingung no kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getu. Akhire serang yae no kula.

Jadi misalnya kalau kowe kesemsem mbek cah wedo, terus kowe jujur muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsem ora usah rujuk, wong ya roh karepe tentang cah iku muni dia iku. Nah, mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu hu hu. Mulane ana to reka satoria iku wiridane hu hu hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Olehmu nira Allah tapi hu hu hu. Lha wis sebut fa'usribat makna dhamiris sani wong-wong sing separek pangeran niku wis atine campur mbek dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya neng lapangan neng hahu hahu. Lagu putu neng mursyid toriko satoria wana sengkong jokolo akrab. Wah ni kue protes baik. Padahal putu kandung. Papa kalo takok, bahku apa mati? Orang muni lai lai, muni hahu hahu maksudnya. Ya tak wahmu, putu kue lai ngono. Wah muni mu, wah ku bahmu kok rafam bareng tak terang. Wah geton pak, geton ngenyek baik maksudnya. Ya Allah. Kalau nu buat nderek toriko, tapi kalau nu pengagum toriko, kalau nu gak ngertos todiliyah, kodiriyah, naksabadiyah, macam-macam ngertos. Gak ada kitab. Tapi kalau kan buat mantas jadi mursyid itu kan bakat mursyid itu, bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toriko satorian, wiridane jen hu hu hu. Ini maknane hu songko domirsaan neng ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Wis inti maksud kitab Imri itu nama fa'usribat makna domirsaan. Wong-wong ape iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu hu lha wis jenenge fa'usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an dhamir al mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi ku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marje mergo Qur'an iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes milih kok piye dhamir kok ora ana marje. Ora usah ngono, ora usah ora marjek-marjek. Anu Qur'an iku lakone Kanjeng Nabi mung karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi milikoi saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa? Isra'i. Ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning arepe. Ora ono piye iki jus 21 surat Isra wis kliwat jus 15 ora ono piye. Bocah apal Quran cangkeman. Lah iya iki jus piro guys? Piro ge Fat? 21. Isra jus piro? Wis kli berarti wis tau dibakas loro. Bonus ono ampun pun wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa, e Musa Musa. Awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah analan gawe ingsun hu ing Musa ing Musa tegese Musa. Misalnya kerujuk Musa agak gelem yo. Awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Udan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Nah, sing bolak-balik yo. Imam Suyuti aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hudan hale nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan pitah kiki hamzah ten aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa aim majim mas bagian kira asamah boten aimah tapi napa aimah. Qodatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimmah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama yo sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduwim sange musuhe wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina klan ayat-ayat kita adalah tingkang nunjukna ala kudratina ing atase kudrah kita wahdaniyatina lan keesaan kita iku yukinuna yakin kabeh wa fikiraatin siji kiraah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim wa ja'alna minhum aimmata yahdu nabi amrina lima sobaru. Dan sebagian kiraah mboten lama sobaru tapi napa lima sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap apa barang malah pusing wis. Inna rabbaka sa'atun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsilu iku mutusna sapa rabbuka benom antaran wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh fi ing dalam iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini sanging urusan agama.

Wa ma taqallabtu min naumi wa fisinati kula niku turu ora tau molak malih awakku. Ora tau molet corong Jawa illa wa dzikru ka bainan nafsi wa nafsi kecuali saingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fisinati illa wa dzikru ka bainan nafsi wa nafsi. Jadi tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kowe misalnya rame lo politik sing kuasa orang-orang non muslim tong fasik terus salat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lho tenan kula ketua partai-partai politik cara kon nyucup kula pun piye-piye ana gunane. Tapi nek kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine yo bolak-balik wis watake wis ra roh wis pokoke bungsu ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa? Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe ku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujute napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono sing 8 menit ngono aku gak tok. Iku hakikat tangawur. Mbok gedingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso wujud dadi imam. Kau nanti wonten cerita teng daerah kula niku wong soleh alim dadi imam. Imami Jumatan, bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire murite didul kok. Mbah-mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak iku dekne mengundurkan diri dadi imam napa? Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Lah nek wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak roh kula tiyang-tiyang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng. Kanjeng Nabi ru nak salat tu Aisyah turu ning ngarepe. Yo matang-matang ngono ning ngarep. Ayu Aisyah. Mulai-mulai bolak-balik matur. Nabi ku ra digon salat kok kowe ora ora. Nah kowe kan digon salat tapi ra tau salat. Nabi ku sing digon salat yo. Nggon turu ning nggon sare ku digon salat. Aisyah sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iso kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jlonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku? Oh minimal 200 ayat. Kul hu mau berapa ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wa la marra bi ayati maghfiratin illa staghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabah wa la bi ayati tahmidin illa hamada wa la bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subhisma rabbika la'ala subhanallah subhanaka ya Allah. Enggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibaduka ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti ah paling suwe tak sodoro sikilku. Bareng kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung karena Nabi wis salat ning masjid. Sahabat nyon sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Ka'annahu lam ya'rifna. Nabi itu ndak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat, masyur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya komat atau adhan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal arikhna bisholat, arikhna bisholat, masyur. Arih ngeke istirahat atau siro Bilal naik kita bis sholat. ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo sholat. Jadi Nabi yang ngeres roh dunia sumpeng. Iku istirahat iku. Mulan sebut wakur roto aini fis sholat. Tenangi hatiku. Nah kok terus di umat aja me di duwe iku umat apa? Ya umat sing kumat. Ya siku jawabannya. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critano nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum rukaan sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah war riyasa. Dadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifate ora tarahum rukaan sujata sifat umate ngalor ngidul golek duit kuwi seneng disifati ngono gak seneng kan lha menika kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi mergo syukuran surat napa sujud tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek mlane ra usah wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa sapi mlane ra usah kula nu khatam Kyai Kampe disyukuri nganti saiki ora disyukuri pangeran-angeran ya bener disyukuri ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi tapi insyaallah kuat asline kuat bangune ora kuat sak menake urunan 5000 cukup golekno sapi kuru ampun to sapi sing wis kesemper tapi kula suwun ya mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh termasuk versi ya tiang-tiang soleh cek saking kalangan habaib cek sing kalangan ulama pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas, cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula ka yazina tal wujudi ma to baisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini. Selada Nabi, iku yo iya yo sifate Nabi, tapi kowe apa mbok omong-omongno, kowe sujud ora iso kok ngomong ndok ndi. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian tapi sifat permanennya ya wasjud waktar. Faham jur maksudnya? Faham tenan to? Faham ya alhamdulillah. Wong nek sing ora paham ya mbok paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru kuwi ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatih sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana wong akeh yung dzuruna dikae tempo sapa wong akeh yumhaluna tegese dikae tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au ma'dhiratin utawa ngekeki alasan fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni ana sira misale inzalal adzab ing turune siksa bi miklan kufar innahum sa'tan wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis mautin ing terjadine kematian to anyare kematian au qatlin utawa terjadine pembunuhan.